الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الحاضرين، sidang kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Mahmud ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat tidak tahu apa yang dimaksud dengan syirik kecil. Mereka pun bertanya, qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, ar-riya, syirik kecil itu riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyama idza juziyan nasu bi'amalihim. Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada mereka pada hari kiamat, ahlu riya, setelah umat manusia mereka diberikan balasan atas perbuatan yang mereka lakukan di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ahlu riya, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian tujukan riya atas mereka. Hal tajiduna indahum min jazaa, akankah kalian mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut yang kalian ingin riya dari mereka? Maka pada hadis ini, ikhwani hafizakumullah, menunjukkan bagaimana kekhawatiran Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in atas penyakit riya. Padahal sahabat mereka adalah kaum yang paling banyak ilmunya, yang paling besar keimanannya, dan yang paling tinggi tingkat ketaatan dan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam masih khawatir atas perkara ini kepada mereka. Lantas apa yang akan dikatakan kalau melihat zaman sekarang? Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan syubhat, zaman yang penuh dengan syahwat, zaman yang penuh dengan kejahilan umat manusia jauh daripada ilmu. Maka hendaknya kaum muslimin lebih dan lebih dituntut untuk supaya takut daripada perkara ini. Oleh sebab itu para ulama mereka menegaskan, anna adamal khawfi bisyirk dalilun ala dha'fi tauhid, Para ulama mereka menegaskan bahwasanya ketidaktakutan seorang muslim kepada syirik itu menunjukkan lemahnya tauhid. Jadi seorang muslim tinggal dilihat. Kalau dia semakin tidak peduli, acuh tak acuh, seolah-olah biasa, tidak ada pengingkaran walaupun dalam hati terhadap perkara tauhid, terhadap perkara syirik, berarti lemah tauhid. Bagaimana tidak Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Ar-Rahman, wajnubni wabaniya an na'budal aslam, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku atas peribadatan kepada patung. Ini Khalil khawatir kepada dia, anak-anaknya, dan keturunan. Karena Khalil melihat mereka yang menyembah berhala adalah orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang pintar, mungkin zaman sekarang punya banyak titel. Dan mereka orang kaya, diberikan kedudukan di hadapan umat manusia, di depan masyarakat. Tapi tidak menjadikan mereka jalan di atas siratal mustaqim. Oleh sebab itu kecerdasan, kepintaran bukan segala sesuatu, taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam takut kepada perkara ini. Beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai sang pembolak balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Maksudnya di atas Islam, di atas tauhid. Ini kunci surga. Tetapkan hatiku di atas tauhid. Saking seringnya Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa tersebut, kata Aisyah, takhafu ala nafsik. Wahai Rasulullah, engkau masih takut kepada dirimu. Engkau seorang Nabi, seorang Rasul, sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu tempat akhirnya di mana. Tapi masih takut, terus meminta istiqamah. Diberikan tambahan. Konsisten dalam menjalankan keimanan. Takhafu ala nafsik, engkau takut kepada dirimu. Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, man yadhmanli أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Siapa yang bisa menjamin, wahai Aisyah, sedangkan hati berada di antara dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa dibolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kapan saja. Dan apabila orang sudah disesatkan, tidak akan bisa memberikan hidayah. Orang kalau sudah dihinakan, tidak ada satupun yang bisa memberikan kemuliaan kepada diri. Dan yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-riya. Karena penyakit ini, ikhwani afidhakumullah, merupakan pelurunya syaitan. Syaitan punya banyak senjata. Di antara pelurunya adalah riya. Sampai ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemaksiatan, ibadah, yang itu di sana ada pahala. Ya apa caranya syaitan memalingkan ibadah ini? Paling tidak berkurang pahalanya, atau batal, lenyap, musnah. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam bersabda mengenai perkara riya, akhfa min dabibin naml. Sebagaimana yang terdapat pada hadis Ibnu Abbas, riya ini tersembunyi, samar, lebih daripada rayapan semut. Kadang kita tidak sadar, baik pembicara ataupun para hadirin yang mendengar. Terkadang kita kaum muslimin tidak sadar. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, riya ini masuk lebih samar, tersembunyi daripada rayapan semut kecil. Ala sofatin sauda, yang dia berjalan di atas batu yang gelap berwarna hitam. Ini saja kita sudah sulit melihatnya. Makhluk yang ringan, kecil, warnanya hitam, berjalan di atas batu yang gelap. Ditambah lagi sabda Nabi alaihissalatu wassalam, fi zulmatil layl, di kegelapan malam. Habis, tak terlihat. Maka ini sikap kehati-hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana bahaya daripada penyakit tersebut. Apa itu definisi riya ikhwani afidhakumullah? Dari sisi etimologi bahasa Arab, riya diambil dari kata ra'a yara riya'an, yang artinya ru'ya, dilihat, dipandang, dilirik. Ini secara etimologi bahasa. Secara istilah syar'i, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan riya, izhar al-ibadah liqasdil insan. Yang dimaksud dengan riya adalah menampakkan sebuah ibadah untuk umat manusia. Ibadah tersebut dikerjakan supaya dipandang oleh mereka, dilirik, dilihat, fayahmadunahu alaiha, kemudian mereka pun memuji perbuatan itu. Artinya, menjalankan sebuah ibadah supaya disanjung. Dipuji, disebutkan kebaikan dari amalan itu. Ini adalah definisi riya. Dan umat manusia ikhwani afidhakumullah, di dalam perkara riya ini terbagi menjadi 5 golongan. Kita tidak tahu termasuk golongan yang keberapa. Karena ini sifatnya syirku an-niyyah, kesyirikan yang terdapat di dalam hati. Golongan yang pertama adalah al-mukhlis lillahi tabaraka wa ta'ala fi sa'iril ibadah. Golongan yang pertama adalah kaum manusia yang selalu mengikhlaskan ibadah murni mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari ucapan, perbuatan, keinginan, ataupun hasrat di dalam hati berupa niat. Seluruhnya dia arahkan hanya kepada Al-Khaliq, tidak kepada makhluk. Dan ini adalah seorang muwahhid ahlu tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا surat Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, menjalankan agama yang lurus. Mereka mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, dan itu adalah agama yang benar. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ, kepada siapa? لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, kematianku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini golongan yang paling beruntung. Semoga kita dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala bagian daripada golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, kebalikannya. Al-amal laysa illa li'ajlil mura'at. Laysa liwajhihi Allahi abadan. Golongan yang kedua ini, dia menjalankan aktivitas ibadah mutlak hanya karena umat manusia. Menjalankan ibadah hanya karena ingin dipuji mereka, dilihat oleh mereka. Tidak ada sedikit pun niat ibadah tersebut kepada Allah. Berarti kalau tidak dilihat, kalau tidak dipandang, kalau tidak dilirik, dia tidak akan beribadah. Dan ini merupakan syirkun akbar. Ini syirik yang besar. Bukan lagi syirik yang kecil. Karena ini, ikhwani afidhakumullah, tidak akan muncul dari seorang mukmin sama sekali. Karena itu merupakan ciri-cirinya siapa? Munafik. Orang munafik, mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Mereka menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejahatan. Ibadahnya mereka hanya cuma ingin dilihat saja, supaya mereka bisa hidup bersama kaum muslimin, terjaga darahnya, hartanya, kehormatannya. Beribadah, ikut beribadah supaya dilihat mereka saja. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik, mereka membuat tipu daya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang akan membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, ketika mereka menegakkan salat, mereka mengerjakannya dengan malas, enggak sepenuh hati. Yura'una an-nas, supaya dilihat oleh umat manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit saja. Ini orang-orang munafikin. Oleh sebab itu, salat yang paling berat bagi mereka apa? Salat ini. Fajar dan Isya. Karena mereka terlelap, nyenyak dalam tidurnya. Dan pada zaman itu tidak ada lampu penerang, sehingga mereka tidak datang ke masjid, karena memang tidak dilihat oleh para sahabat. Kalau zuhur, asar, maghrib, cahaya masih nampak, sehingga mereka pun datang ke masjid. Ini golongan yang kedua. Dan mereka adalah golongan yang merugi, yang akan binasa. Kemudian golongan yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, alladzina yabtaguna wajha Allah wa yusharikuna ma hurriya min awalil ibadah ila akhiriha. Golongan yang ketiga, dia menjalankan ibadah, niatnya dapat pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama, dia mengharapkan pujian dari umat manusia. Digabung di sini. Pengennya ikhlas hatinya. Kemudian digabungkan dengan sifat riya, mulai awal ibadah sampai selesai ibadah tersebut. Maka ini apa hukumnya, ikhwani afidhakumullah? Kalau yang kedua mutlak karena manusia, tidak ada sedikit pun niat untuk mendapatkan pahala. Kalau yang ketiga ini, niat pahala ada, tapi digabung dengan riya, dapat dua-duanya. Maksud dari hamba tersebut demikian. Apa hukumnya ikhwani afidhakumullah? Kata para ulama, sama dengan anda beribadah, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sujud kepada makhluk. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka an syirk. Aku tidak butuh, maha kaya, dari orang-orang yang berbuat kesyirikan atas kesyirikan. Man asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Dan barang siapa yang mensekutukan aku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima dan tidak diberikan pahala. Musyrik dan kesyirikannya. Sehingga amalan tersebut tidak diberikan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Ini golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat, ikhwani afidhakumullah, an yakuna al-amalu qasduhu lillah thumma tar'a ar-riya' fi athna'il ibadah. Golongan yang keempat ini, dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mutlak menginginkan pahala di sisinya, tapi riya masuk di pertengahan ibadah. Riya ini masuk di mana? Pertengahan ibadah. Kalau yang kedua mutlak karena mereka manusia, yang kedua digabung riya dan niat ikhlas. Yang berikutnya, di permulaan ibadah dia pengen pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syaitan mengganggu. Di pertengahan ibadah berusaha dipanah dengan jurus ini, riya. Ini maka bagaimana hukumnya dengan ibadah tersebut? Para ulama, mereka mengatakan, la takhlu min halain. Poin keempat ini tidak lepas dan tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an la yartabit awalul ibadah bi akhiriha. Permulaan ibadah tidak bersambung dengan akhirnya, walaupun satu jenis. Saya ulangi. Permulaan ibadah tidak bersambung dengan akhirnya, walaupun satu jenis. Maka yang pertama ikhlas, diterima oleh Allah, dapat pahala, sah. Yang terakhir yang ada unsur riya, amalannya batil, bahkan mendapatkan dosa. Bilmithal yattadih al-maqal. Dengan permisalan semakin jelas. Kita punya dua kantong. Yang kanan uang 10.000, yang kiri uang 10.000 rupiah. Anda punya dua kantong, di kanan uang, di kiri uang. Datang fakir miskin, Anda merasa iba, kasihan, pakai pakaian compang camping, rambutnya kusut. Kemudian Anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan, harta, kecukupan, pekerjaan, mendapatkan income pada setiap bulannya, ada gaji, walhamdulillah. Melihat fakir tersebut, dia keluarkan 10.000 dari kantong sebelah kanan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun makan. Setelah selesai makan, datang fakir yang kedua. Kemudian ketika dia keluarkan uang 10.000 dari kantong sebelah kiri, lewat. manajer perusahaan, bos. Sehingga dia keluarkan uang 10 ribu sambil melihat bos tersebut. Supaya bosku tahu, saya adalah orang yang dermawan. Saya orang pemurah. Saya bukan orang pelit. Dia keluarkan, diberikan kepada fakir tersebut 10 ribu. Jenis ibadahnya apa? Sama. Yaitu apa itu? Sedekah. Tapi karena tidak bersambung, yang kanan ikhlas dapat pahala. Yang kiri ada unsur riya, tidak diterima, bahkan mendapatkan dosa. Contoh yang lain. Pemuda membaca Al-Quran, buka mushaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Datang calon mertua. Kebetulan teman ayah. Dekat. Mau diambil sendiri. Lewat calon mertua. Kalla innal insana la yataghha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Lenggak-lenggokkan suaranya. Mat yang mestinya dua harokat ngaret jadi enam. Masya Allah. Mantuku kori. Dapat. Ini bahaya ikhwan ya. Lima ayat pertama. Dapat pahala. Ikhlas. Lima ayat berikutnya. Terbang. Bahkan dia mendapatkan apa? Dosa. Jenis ibadahnya apa? Satu, yaitu apa? Al-Quran. Qiraatul Quran. Tapi karena tidak bersambung. Masing-masing punya ayat sendiri-sendiri. Maka yang ikhlas dapat. Enggak ikhlas, enggak dapat. Ini keadaan yang pertama dari poin yang keempat. Keadaan yang kedua. An la au an tartabit al-ibadah awaluha bi akhiriha. Ibadah itu bersambung. Yang pertama dengan yang terakhir. Kalau tadi tidak bersambung, tapi yang ini bersambung. Contohnya apa? Salat. Anda sholat 4 rakaat duhur. Apa bisa kemudian sholat 2 rakaat salam tambah lagi 2 rakaat salam? Jawabannya tidak. Karena 4 rakaat dengan 2 tasyahud. Satu ibadah. Awalnya Allahu Akbar takbiratul ikhram. Ikhlas karena Allah, bahkan datang ke masjid. Sholat berjamaah. 2 rakaat pertama khusyuk. 2 rakaat berikutnya datang riya. Karena orang yang sholat di sampingnya, dia pandang berwibawa. Mungkin orang yang dia gemari, senangi. Sehingga muncul riya. Sholatnya pun hampir lupa karena disibukkan dengan penyakit ini. Sampai dia tidak tahu 3 atau 4 rakaat. Syaitan haris rajin dalam menggoda seorang muslim. Terlebih lagi dalam perkara ini. Lantas bagaimana hukumnya ikhwani afidhakumullah ibadah yang dia ini bersambung. Kata para ulama, poin yang kedua ini pun tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama, an la yastarsil. Dia berusaha untuk membentengi. Dia berusaha untuk lawan. Tidak terima. Mungkin dalam hatinya marah. Dan dia istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk menghalau riya tersebut. Maka amalannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatnya dari sekedar bisikan-bisikan hati, suara dari dalam. Sekedar bisikan Allah subhanahu wa ta'ala maafkan selagi dia tidak berkata atau tidak diamalkan. Maka peperangan di sini, ikhwani afidhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala maafkan. Diterima. Tapi dengan syarat, dia lawan itu. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, an yastarsil. Dia merasa tenang. Awalnya ikhlas, datang riya. Dia merasa enak, nyaman dengan riya tersebut. Maka kata para ulama, amalannya pun batil. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Akhwafu ma akhafu alaikum indi minal masihid dajjal. Perkara yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada fitnahnya dajjal. Fitnah yang paling besar di muka bumi. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam sehari semalam minim meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada fitnahnya si picak kadzab, pendusta dajjal, sehari semalam 5 kali dalam sholat. Minim. Ini masih Rasulullah mengatakan yang aku takutkan lebih daripada fitnahnya Mesih ad-Dajjal kepada kalian adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Fayakumur rajulu, seorang muslim yang kemudian bangkit berdiri. Fayusalli, dia menegakkan sholat. Fayuzayyin sholatahu, dia menghiasi sholatnya. Dia perpanjang. Lima yara min nazari rajulin. Karena di sana ada orang yang melihatnya. Karena di sana ada orang yang memandang. Karena di sana ada orang yang melirik dia. Dipanjangkan sholat, diperhias. Ini yang Nabi alaihi salatu wassalam takutkan. Ini keadaan-keadaan dari golongan yang keempat. Riya datang di pertengahan ibadah. Golongan yang terakhir, ikhwani afidhakumullah, ya'dir riya ba'da intihail amal. Datangnya riya setelah selesai amalan ibadah. Dia menjalankan ketaatan dan dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari amal perbuatan itu, umat manusia memuji dia. Tapi sekali lagi dia ikhlas. Dipuji oleh umat manusia. Kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya, rahmatnya, dipermudah menjalankan amal ibadah. Dan dia tidak sengaja. Tiba-tiba dipuji oleh umat manusia. Maka golongan yang kelima ini, ikhwani afidhakumullah, selagi dia ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut, kemudian mendapatkan sanjungan oleh makhluk, maka ibadahnya tidak dimudharatkan sedikit pun. Artinya ibadah tersebut diterima, bahkan ini merupakan salah satu tanda keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man sarrat hasanatuhu wa sa'at sayyi'atuhu wa dzalikal mu'min." Barang siapa yang senang dengan amalan kebaikannya, dia merasa enak, dia merasa baik. Dia senang dengan amal yang dia perbuat. Kemudian dia merasa jelek dari perbuatan yang kotor. Itu merupakan tanda keimanan. Bahkan dalam riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Anir rajuli yaf'alu khairan fayahmadun nasu alaihi?" Mengenai umat manusia berbuat kebaikan dan yang lain memberikan pujian kepadanya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tilka ajil busyara al-mu'min." Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba mukmin tersebut di dunia. Diberikan kabar gembira sebelum kabar gembira di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemurnian tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita menjalankan segala ibadah penuh dengan ketakwaan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan keimanan, dan senantiasa mengharapkan ridha dan wajah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fadhal, barangkali yang ada yang ingin ditanyakan, walaupun tidak pakai mikrofon. Nah, kalau enggak ada anak yang bertanya. Karena Pak Ali senyum duluan, Pak Ali yang saya tanya. Apa hukumnya Pak Ali orang beramal? Kalau tadi urusannya riya selesai. Ini hampir mirip. Dia beramal Pak Ali, tapi menginginkan manfaat dunia. Ibadah, tapi yang diinginkan dunia. Contoh, sedekah tujuannya supaya kaya. Sedekah ini apa? Ibadah. Tapi tujuannya supaya kaya, manfaat dunia. Sehingga dia infak, memberikan tunjangan kepada anak yatim, makanan kepada orang-orang fakir. Ini bagaimana hukumnya? Atau contoh yang kedua Pak Ali. Antum memberikan nafkah kepada seorang janda. Antum memberikan nafkah kepada seorang janda. Dengan tujuan. Antum punya tujuan. Supaya dia mau menjadi istri kedua. Bulan pertama antum kasih, bulan kedua, bulan ketiga, mudah-mudahan bulan keempat, pinangan saya diterima. Ini apa hukumnya Pak? InsyaAllah majelis subuh aman Pak Ali. Hah? Berdosa Pak Ali? MasyaAllah. Keras antum Pak Ali. Abu Muhammad. Pas di belakang beliau. Hah? Antum nafkahi janda Abu Muhammad. Tujuannya supaya mau dipoligami dan dia bunga desa. Hah? Hah? Boleh? Masya Allah. Antum selalu nyilisi Pak Ali Muhammad. Insyaallah. Para ulama ikhwani afidhakumullah mengatakan yang seperti ini dilihat dari dua tujuan. Yang pertama, kalau tujuan dari hamba tersebut mutlak karena kepentingan duniawi saja, maka ibadah tersebut tertolak. Contoh, dia berpuasa tujuannya untuk diet. Dia tidak makan dan tidak minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bahkan dia berusaha untuk menjauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya, tapi dengan tujuan untuk menurunkan berat badan. Artinya ikhwani afidhakumullah, kalau badannya sudah bagus, badannya sudah ramping, badannya sudah kurus, dia akan meninggalkan apa? Puasa. Atau contoh yang lain. Orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Dia keluar dengan membawa lembingnya, panahnya, pedangnya, tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga kalau penyerangan kepada musuh yang notabene mereka fukara, enggak ada emas, enggak ada perak di sana, dia enggak ikut keluar. Atau contoh yang lain, orang yang belajar mencari ilmu tujuannya supaya mendapatkan ketenaran. Masyhur di antara umat manusia. Punya pengikut yang banyak. Mendapatkan harta yang mudah. Berarti tujuan awal mencari ilmu adalah manfaat duniawi. Bukan untuk mengangkat kejahilannya saja. Maka ini ikhwani afidhakumullah, jawaban Pak Ali. Tidak boleh. Karena kenapa? Tujuan mutlak adalah dunia. Kalau enggak ada itu, enggak akan dia kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Hud, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, mereka akan diberikan dari pekerjaannya, jangan khawatir, bahkan dari pekerjaan itu mereka tidak dirugikan sedikit pun. Mereka minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala perhiasan dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ila an-nar, tapi bagian di akhirat enggak dapat apa-apa kecuali api neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan yang mereka perbuat Allah subhanahu wa ta'ala lenyapkan. Wabatilu ma kanu ya'malun, amalan mereka pun batal. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, keadaan yang kedua, umat yang kedua, dia mutlak menjalankan ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang ibadah itu ada dampak positif di dalam perkara-perkara dunia. Maka ini boleh. Kenapa dikatakan boleh? Karena faktor yang mendorong, yang lebih dominan, yang memotivasi dia untuk beribadah, alasan yang paling tinggi adalah mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ibadah itu ada efek sekali lagi positif dalam perkara-perkara dunia. Maka sekali lagi boleh. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Gak ada masalah bagi kalian untuk mengharap karunia dari sisi Tuhan. Contoh ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda apa? Dawu mardhakum bisadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah ini obat yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, tapi enggak kelihatan. Yang ngasih penyakit Allah, ujian bagi kita, yang akan mencabut penyakit itu pun juga Allah. Kenapa enggak dicari jalur yang seperti ini? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, obati penyakitmu dengan sedekah. Dan hadisnya sahih. Berarti sedekah efek positif di dalam kehidupan dunia sebagai penyembuh atas penyakit kita. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, datang seorang pemuda kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Waqad asaba hukurhatan fi rukbatay. Dan pemuda ini ikhwani afidhakumullah memiliki penyakit nanah, borok di dua tumitnya. Waqad alajahu bi anwa'in min al-ilaj qadra sab'i sinin. Dan orang ini sudah melakukan pengobatan dalam berbagai macam hal selama 7 tahun. Zaman sekarang mungkin medis dilakukan tradisional, dia kerjakan herbal juga dia konsumsi. Orang ini selama 7 tahun borok di dua tumitnya, tidak sembuh-sembuh. datang kepada Abdullah bin Mubarak, mengeluh kepada beliau, tanya apa obatnya. Kata Abdullah bin Mubarak, dijawab, izhab wahfir bi'ran. Pergi kamu ke tempat ini, ke desa ini, ke wilayah ini. Gali sumur di sana. Fa innan nas bihajatin ila al-ma. Dia tanya obat penyakit sama Abdullah ibn Mubarak, disuruh pergi ke satu wilayah untuk membuat sumur, mengeruk tanah. Fa innan nas bihajatin ila al-ma, karena umat manusia butuh dengan air di tempat tersebut. Barangkali bisa ada sumber di sana bermanfaat bagi mereka. Fayamsik anka dam, dengan engkau gali keluar air, mudah-mudahan dengan keluarnya air tersebut menutupi, menjadikan borokmu mampet, menjadikan borokmu sembuh, lukamu terobati, nanamu kering. Kata rawi, fa fa'ala bidzalika fabari'a. Maka pemuda itu pun melakukan anjuran Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan pada diri. Dan dia pun sembuh. Maka sekali lagi, kalau tujuannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ibadah-ibadah yang memang ada manfaat dunia, seperti puasa. Puasa, badan kita semakin sehat. Tapi ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang ikhwani afidhakumullah, yang paling afdal tidak melihat kepada perkara-perkara ini. Otomatis akan datang dengan sendirinya kenikmatan dunia plus kenikmatan akhirat. Fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Allah akan datangkan kenikmatan dunia ditambah dengan pahala keindahan akhirat. Kalau kita ikhlas, akan datang tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, man amila salihan min dzakarin aw untha, yang beramal soleh. Amal soleh itu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi, dengan ilmu. Laki-laki, perempuan, pria, wanita, apa ganjarannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita berikan kepada dia kehidupan yang enak, kehidupan yang baik. Diberikan kendaraan walaupun tidak mewah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia dengan kendaraan itu menjalankan profesinya. Beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi dia tempat tinggal walaupun tidak begitu megah, tapi bisa menutupi terik panas dan kucuran air hujan. Allah akan berikan bagi dia kehidupan yang baik. Dalam ayat yang lain, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk desa beriman dan bertakwa, syaratnya dua, tapi enggak gampang. Iman dan takwa. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kita akan buka kepada mereka berkah dari atas langit dan dari bawah bumi. Diturunkan air hujan, sawahnya sehat. Menggali 1 meter, masya Allah, air keluar begitu saja. Ladang-ladang mereka mendapatkan hasil. Ternak-ternak mereka beranak pinak. Pepohonan mengeluarkan buahnya. Diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi syaratnya apa? Iman dan takwa. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kalau ada di antara seorang muslim baru menjalankan aktivitas usahanya, bulan pertama, bulan kedua, mulai dari nol, 5 bulan sudah memiliki saldo 80 juta. Memiliki saldo apa? 80 juta. Di bulan Syakban, dia naik sepeda motor, berhenti lampu merah di perempatan, dia noleh sebelah kanan, tidak sengaja melihat gambar Ka'bah. Ya Allah, bulan depan Ramadan, mudahkan aku untuk mengunjungi rumah. Kemudian dia lihat saldonya, 80 juta. Kalau saya pakai buat umroh, modalku akan semakin berkurang, devisi. Bagaimana usahaku? Kemudian dia bertawakal dan percaya dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr. Ikuti haji dan umrah karena keduanya menafikan kefakiran. Ibadah manfaatnya dunia. Ikuti haji dan umrah ibadah. Apa ganjarannya? Menafikan kefakiran. Usahamu akan ditambah, diberikan barokah. Kama yanfil kir khabathal hadid. Sebagaimana api yang membersihkan karatan besi. Jadi dalam perkara ibadah, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan diberikan manfaat dunia. Dan insya Allah diberikan hasil. Daripada keindahan di hari akhirat. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.